بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، حاضرين جماعة Masjid Agung Al-Ukhuwah di Jalan Wastu Kencana Bandung yang Allah muliakan. Para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Lampung, Roja Palembang, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, dan Roja Surabaya, serta Roja-Roja di kota lain. Pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, pendengar Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pendengar melalui streaming YouTube ataupun Facebook Radio Tarbiyah Sunnah Bandung atau radio manapun, pendengar radio kita Cirebon, Aila TV Cirebon, pemirsa Ahsan TV di mana saja Anda berada, dan pemirsa Surau TV. Alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian masalah tauhid. Kemarin kita sudah menjelaskan Muqaddimah Tauhid Asma wa Sifat. Sekarang kita angkat tema Wujubu Ihtirami Asma'illahi Subhanahu wa Ta'ala. Wajibnya menghormati, mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah menerangkan bahwa Dia memiliki nama-nama terbaik yang disebut dengan sebutan Al-Asma'ul Husna. Allah berfirman dalam Al-A'raf ayat 180, Walillahil Asma'ul Husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Kata Allah, Allah memiliki al-asma'ul husna, maka silakan kalian berdoa dengan asma'ul husna itu. Tinggalkan orang-orang yang ilhad terhadap nama-namanya. Ilhad itu nanti kita bahas. Tinggalkan orang-orang yang ilhad dalam masalah Asmaul Husna. Kelak Allah akan memberi balasan terhadap mereka karena penyimpangan yang mereka lakukan dalam Al-Asmaul Husna tadi. Itu surah Al-A'raf 180. Dalam Toha ayat 8 Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, dan baginyalah al-asma'ul husna. Jadi dalam dua ayat itu Allah mengabarkan bahwa Dia punya al-asma'ul husna. Al-asma jamak dari al-ismu, jamaknya asma. Al-husna jamak dari al-ahsan, bukan al-hasan, bukan al-asma'ul hasanah, tapi al-asma'ul husna. Husna jamak dari al-ahsan. Al-ahsan maknanya yang terbaik, yang paling bagus. Jadi al-asmaul husna maknanya adalah nama-nama terbagus dengan puncak kebagusan dan keindahan yang tidak ada lagi yang lebih bagus, lebih indah dari nama-nama tersebut. Dan Al-Asmaul Husna menunjukkan kesempurnaan sifat yang dimiliki oleh Allah, karena di setiap nama terkandung sifat. Jadi nama-nama Allah adalah sebaik-baik nama dan sesempurna-sempurna nama. Ini yang pertama. Kedua, nama-nama Allah itu disebut tauqifiyah. Tauqifiyah itu baku, sudah ditetapkan dari sononya. Siapa yang memberi nama kepada Allah? Allah sendiri. Dan sekali lagi, setiap nama mengandung sifat. Dan hanya Allah yang kenal dengan dirinya sendiri, tahu tentang dirinya sendiri secara detail dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu Allah mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dengan mengenalkan nama-namanya sekaligus sifat-sifatnya. Maka apa yang menjadi nama bagi Allah, yang Allah telah menamai dirinya dengan nama itu, wajib kita tetapkan sebagai nama bagi Allah. Maka karena nama-nama Allah tauqifiyah, tidak boleh bagi kita memberi nama kepada dia dengan nama-nama lain selain yang Allah tetapkan sebagai nama bagi dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nama bagi Allah. Itu yang disebut tauqifiyah. Adapun firman Allah, fad'uhu biha. Maka berdoalah kamu kepada Allah biha, dengan nama-namanya. Artinya, is'aluhu wa tawassalu ilaihi biha. Minta kalian kepada Allah dan bertawasul kalian kepada Allah melalui al-asma'ul husna tadi. Contoh, berdoa dengan asma'ul husna atau tawasul melalui asma'ul husna adalah Allahumma gfirli warhamni fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, karena sungguhnya engkau maha pengampun dan maha pemberi rahmat. Minta ampunan menyebut nama Allah Al-Ghafur, maha pengampun. Minta rahmat menyebut nama Allah Ar-Rahim, maha pemberi rahmat. Disebut Al-Asmaul Husna sesuai dengan isi permintaan kita. Itu namanya meminta atau berdoa kepada Allah melalui Asmaul Husna, atau tawassul kepada Allah melalui Asmaul Husna. Adapun nama-nama Allah Azza wa Jalla amat sangat banyak, tidak dibatasi oleh jumlah atau bilangan tertentu. Sebagian nama itu Allah kenalkan, Allah perkenalkan, Allah beritahukan kepada hamba-hambanya. Dan banyak yang tidak Allah beritahukan. Ada yang diberitahukan khusus kepada para malaikat dan nabi tertentu, tapi tidak diberitahukan kepada selain malaikat dan selain nabi. Ada juga nama-nama Allah yang hanya Allah tahu, malaikat, para nabi, apalagi manusia biasa tidak diberitahu. Karena itu enggak ada satupun makhluk yang mengetahui berapa jumlah nama Allah yang sebenarnya. Ini didasarkan kepada beberapa dalil. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah berdoa. Ini doa kesedihan. Ketika kita dilanda kesedihan, merasakan risau dan galau, resah dan gelisah, baca doa ini. Salah satu doa, isi doa ini adalah Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au istatharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau dengan menyebut seluruh nama yang telah Engkau tetapkan sebagai nama bagi dirimu, atau nama-nama yang Engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama-nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu, atau nama-nama yang hanya Engkau saja yang tahu, yang ada dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Kalimat terakhir ini awistaktsarta bihi, nama-nama yang Engkau istiksar dalam hal itu. Istiksar itu hanya satu-satunya Engkau yang tahu dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka para malaikat pun tidak tahu, para nabi pun tidak diberitahu. Oleh karena itu berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menerangkan atau menjelaskan hadis tersebut dalam kitab Bada'iul Fawaid, kata beliau, faja'ala asma'ahu thalathata aqsam. Allah membagi namanya menjadi tiga jenis nama. Nama pertama, qismun samma bihi nafsahu fa adharahu liman syaa min malaikatihi aw ghairihim wa lam yunzil bihi kitabah. Pertama, kelompok nama yang telah Allah tetapkan sebagaimana sebagai nama bagi dirinya, lalu Allah beritahukan nama ini kepada para malaikat atau para nabi tertentu, tapi tidak Allah turunkan di dalam kitabnya. Ini nama yang hanya diketahui oleh para malaikat dan mungkin nabi tertentu, tapi tidak semua nabi. Ini pertama, itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kedua, qismun anzala bihi kitabah fata'arrafa bihi ila ibadih. Kedua, nama-nama yang Allah turunkan dalam kitabnya, lalu Allah mengenalkan dirinya dengan nama-nama itu kepada hamba-hambanya. Seperti yang Allah turunkan dalam Al-Quran, Ar-Rahman, Ar-Rahim, atau Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir. Itu nama-nama Allah yang Allah turunkan dalam Al-Quran, dan Allah perkenalkan dirinya dengan nama itu kepada kita. Kita pun tahu beberapa nama Allah. Itu yang kedua. Ketiga, nama yang hanya Allah saja yang tahu dan ada dalam ilmu gaib yang ada di sisinya, dan nama-nama ini tidak Allah beritahukan kepada siapapun, baik kepada malaikat yang didekatkan ataupun para nabi yang diutus, apalagi kepada manusia pada umumnya. Hanya Allah yang tahu. Inilah tiga jenis nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla diambil dari hadis tadi. Adapun kalimat au anzaltahu fi kitabik, nama-nama yang kau turunkan dalam kitabmu. Nah, inilah nama yang kita ketahui, Al-Asmaul Husna yang kita ketahui melalui Al-Qur'an, sebagian melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat kedua, au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu. Inilah nama-nama yang tidak diturunkan di dalam kitab, tapi diberitahukan kepada malaikat tertentu. Kalimat terakhir, awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang hanya engkau saja yang tahu dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Ini mah hanya Allah yang tahu. Malaikat tidak tahu, para nabi tidak tahu, apalagi manusia biasa. Itulah tiga jenis nama-nama bagi Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itu, maka nama Allah tak terbatas. Bukan sekedar 99. Terus dari mana itu lahirnya Asmaul Husna 99? Dari hadis sahih riwayat Imam Muslim, tapi disalahfahami. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Faman ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang koma tadi sana teh bukan titik, belum selesai. Yang siapa orang yang mengihsa terhadap 99 nama itu, dia akan masuk surga. Struktur kalimat inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, maknanya sesungguhnya di antara sekian banyak nama-nama Allah ada 99 nama yang siapa saja yang mengihsa kepada 99 nama ini, dia akan masuk surga. Hadis ini bukan tahdid, pembatas jumlah nama-nama Allah, bukan. Sebagian, sama dengan begini, saya mempunyai uang 1 juta yang akan saya berikan kepada orang yang hafal juz amma. Apakah artinya uang saya hanya 1 juta? Enggak banyak di bank punya orang. Cuma di antara sekian banyak uang saya, 1 juta saya sisihkan untuk diberikan kepada siapa saja yang hafal juz amma. Umpamanya begitu. Apakah artinya uang saya hanya saja 1 juta? Enggak banyak. Beda dengan kalimat, sesungguhnya uang saya 1 juta. Siapa yang hafal juz amma, saya akan berikan semuanya. Berarti itu iya, hanya 1 juta. Kalimat inna lillahi isman, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, beda dengan inna asma Allahi tis'atun wa tis'una isman. Nah, beda. Sesungguhnya nama-nama Allah ada 99. Nah, berarti itu cuma 99 kalau susunan kalimatnya begitu. Tapi hadis menyatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, faman ahsaha dakhalal jannah. Jadi hadis ini yang menyatakan 99 nama Allah tidak bertolak belakang dengan hadis yang menyatakan bahwa ada nama-nama Allah yang hanya Allah yang tahu, selain Allah tidak tahu, menunjukkan banyak. Ini tidak saling bertolak belakang. Adapun firman Allah yang berbunyi, wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, tinggalkan oleh kamu orang-orang yang ilhad tentang nama-namanya. Maknanya, a'ridu anhum watsrukuhum, berpalinglah kamu mereka, jangan diikuti, dan tinggalkan mereka. Gak perlu didengar, gak perlu diperhatikan, berpalinglah kamu. Makna wadharu, tinggalkan, berpalinglah. Dari siapa? Alladzina yulhiduna, dari orang-orang yang ilhad fi asma'ihi, tentang nama-nama Allah. Nanti Allah akan berikan balasan berupa azab. Allah berfirman, sayzauna makanu ya'malun, kelak mereka akan diberi balasan atas apa yang mereka telah lakukan. Adapun makna ilhad adalah yamiluna biha wa biha qa'ikiha wa ma'aniha anil haqqi tsabiti laha. Makna ilhad adalah menyimpang dari nama-nama itu atau tentang nama-nama itu, baik menyimpang dari hakikatnya ataupun menyimpang dari makna yang tersurat dari nama-nama itu. Dan ini ada beberapa jenis ilhad. Setidaknya yang kita akan terangkan ada 4 jenis ilhad. Jangan sampai kita melakukan salah satu pun di antara 4 jenis ilhad ini. Tapi amat saya sangat disayangkan, kaum muslimin banyak yang terjerumus ke dalam sikap ilhad. Apa saja 4 bentuk ilhad tadi? Pertama, ayyusamma bihal asnam katasmiyatihim allat minal ilah wal uzza minal aziz watasmiyatuhum as-sanam ilaha. Pertama, bentuk ilhad yang pertama adalah menamai sesembahan-sesembahan dengan nama-nama yang diambil dari nama Allah. Seperti Lata. Lata diambil dari kata al-ilah. Uzza diambil dari kata al-aziz. Al-ilah, al-aziz itu nama Allah. Dari nama itu diambil pecahan katanya Lata, Uzza, Manat dari Manan, Hubal dan yang lain-lainnya. Dan mereka menamai sesembahan mereka dengan sebutan ilah. Ilah itu sesembahan. Disembah hubban wa ta'ziman. Disembah karena mencintai dan mengagungkan objek yang disembah. Itu ilah. Dan itu hanya layak bagi Allah SWT. Tidak boleh ditujukan kepada makhluk. Tapi orang-orang musyrik menyebut patung, batu, pohon atau apapun yang mereka sembah dengan sebutan ilah. Dan ada yang menamai sembahan mereka dengan nama yang diambil dari pecahan nama Allah seperti Lata dan Uzza. Itu termasuk ilhad. Dilakukan oleh orang-orang musyrik. Bentuk ilhad yang kedua, tasmiyatuhu bima la yaliku bijalali katasmiyatin nasara lahu abban wa tasmiyatul falasifah lahu mujiban bidhati au illatun fa'ilatun bittaba. Kedua, memberi nama kepada Allah dengan nama-nama yang tidak layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah. Allah begitu agung, begitu mulia, tapi diberi nama dengan nama yang mengisyaratkan memiliki kekurangan. Seperti orang-orang Nasrani Saya bicara di masjid di dalam, di depan komunitas muslim ya, internal nih. Kalau ada orang lain di luar dengar dan menafsirkan dengan penafsiran sendiri, tidak bertanggung jawab. Ini mah membentengi akidah sesama internal kaum muslimin. Menamai sesembahan mereka dengan sebutan Bapak. Bapak yang ada di surga disebut Bapak karena punya anak, ya enggak? Ayatnya jelas dalam Al-Quran. Dan Allah tidak memiliki anak, tidak memiliki orang tua. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad. Allah tidak punya anak dan tidak dilahirkan, tidak diperanakan, tidak punya ibu yang melahirkan, tidak punya ayah. Tapi orang-orang Nasrani menyebut dengan menyebut Bapa, Allah Bapa yang ada di surga. Atau orang filsuf, ahli filsafat menamai Allah dengan prima causa. Apa artinya? Penyebab utama lahirnya alam jagat raya ini dan seterusnya. Itu memberi nama kepada Allah dengan nama-nama yang Allah tidak menamai dirinya dengan nama itu. Dan ini termasuk al-qawlu alallahi ma la ya'lamun. Al-qawlu alallahi bila ilmin. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kita tahu gak tentang Allah? Gak tahu. Yang tahu tentang Allah siapa? Allah sendiri. Maka kalau kita tidak tahu, jangan memberi nama kepada Allah dengan nama yang Allah tidak jadikan itu sebagai nama bagi dirinya. Dan juga jangan menetapkan sifat bagi Allah dengan sifat yang Allah tidak menjadikan itu sebagai sifat bagi dirinya. Kita saja punya nama, kadang nama ada, gelar ada, sebutan ada, kunyah ada. Namanya Ujang, kunyahnya Abu Asep. Sebutannya umpamanya si Gesit, emang Gesit. Dan masyur si Gesit. Dan juga Kasep. Si Kasep si ganteng. Ada sebutan, ada gelar, kunyah, nama. Tapi disebut ada orang yang tidak kenal, belum pernah berjumpa. Sekali berjumpa lalu dia memberi nama atau sebutan menurut kehendak dia. Tentu saja si Ujang tadi gak suka, gak mau diberi nama oleh orang yang tidak mengenal dirinya dengan nama yang bukan menjadi nama atau sebutan bagi dirinya. Anak muda sekarang menyebutnya sotoy. Sok tahu, jangan sok tahu tentang Allah. Allah menegur, ya. Jangan sampai innama harrama rabbiyal fawahish. Hanyalah Allah mengharamkan atas diriku al-fawahish. Ma dhahara minha wa batana. Baik yang lahir ataupun yang batin, al-itsam. Dosa haram, al-baghi. Berbuat aniaya, ya. Wa antusyrika billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Atau kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang yang Allah tidak menurunkan keterangan tentangnya. Au antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Atau kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Lima yang Allah haramkan. Pertama fawahis, keji, baik lahir ataupun batin. Kedua dosa, ketiga al-baghyu, keempat syirik. Kelima yang lebih besar dari itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Termasuk memberi nama atau sifat bagi Allah dengan nama dan sifat yang tidak Allah tetapkan sebagai nama bagi dan sifat bagi dirinya. Itu termasuk ilhad. Karena itu termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kita tidak mengenal Allah sama sekali, kecuali melalui keterangan dari Allah tentang Allah atau dari Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kenali Allah melalui keterangan dari Allah atau dari Rasulnya. Jangan mengenali Allah dengan jalan selain itu. Pernah saya ungkapkan perkataan Abu Bakar, "Araftu Rabbi bi Rabbi falaula Rabbi ma araftu Rabbi." Aku mengenal Rabbku melalui informasi dari Rabbku. Seandainya dia tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tak akan pernah mengenalnya. Kenali Allah melalui informasi dari Allah atau dari Rasulnya. Jangan sotoi terhadap Allah. Jangan sotoi tentang Allah. Karena itu diharamkan berdasarkan firman Allah, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Inilah ilhad yang kedua, menamai Allah dengan nama-nama selain yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ilhad yang ketiga, wasfuhu bima yata'ala anhu wa taqaddasu minan naqais. Ilhad yang ketiga, mensifati Allah. Mensifati Allah itu artinya menetapkan sifat bagi Allah dengan sifat-sifat yang di dalamnya mengisyaratkan kekurangan atau aib yang Allah telah berlepas diri dari itu. Contoh ucapan orang Yahudi, innallaha faqirun wa nahnul aghniya. Allah itu fakir, kami kaya. Kesimpulan orang Yahudi yang menyatakan Allah itu fakir diambil dari ayat yang benar. Ayatnya pasti benar. Diinterpretasikan dengan penafsiran yang seenak udelnya. Ketika turun ayat, siapa orang yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Man dalladhi yuqridu Allah qardan hasan yud'ifu lahu wa lahu ajrun karim. Surah Al-Hadid. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Oh, Allah butuh pinjaman dari orang. Biasanya orang yang butuh pinjaman mah orang apa? Fakir. Zaman baheula nya. Sekarang makan yang banyak ngutang itu siapa? Konglomerat, orang kaya. Jauh lebih gede orang kaya hutangnya daripada orang miskin zaman sekarang mahnya. Nyaris setiap orang kaya zaman sekarang pasti punya hutang. Kalau belanja uang banyak gak mau cash, selalu ngutang. Itu orang kaya sekarang. Betul apa benar? Betul dan benar. Kalau belanja gak pernah bawa duit, padahal duitnya banyak. Belanja yang dikeluarin bayarnya apa? Kartu. Gesek. Sip. Belanja 1 juta, kalau cash kan kelihatan fisiknya lebar. Duh sayang. Soekarno-Hatta. Vlog Ramator loh. Kalau digesek gak kelihatan fisiknya. Jadi berapa juta pun sip. Sambil merem tanda tangan. Sip. Gaya. Ngutang. Ini orang kaya sekarang. Kalau zaman dahulu, yang suka ngutang itu orang fakir. Makanya orang Yahudi mengambil kesimpulan yang keliru ketika ayat ini turun. Siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Oh, Allah mah fakir, kita kaya, kita nggak perlu, kalau nggak perlu pinjaman, malah kita minjemin. Bisnisnya itu minjemin uang. Minjemin uang itu bukan nolong, tapi mencekik. pinjam 100 kembali 120, pinjam 1000 kembalinya 1200. Telat sehari berlipat, telat lagi berlipat lagi. Apalagi hati-hati ikhwan akhwat, KTP jangan diobral, jangan ditempel nih KTP saya datanya. Besok lusa debt collector bakal nagih tagihan. Kenapa? Sekarang ada pinjaman online melalui apa? KTP dan HP sudah. Nomor NIK-nya, nama, foto, segala macam, seluruh data kita masuk. Dipinjam orang, dipakai pinjam online, minjemnya cuma 1.200.000. Setelah deadline, setelah waktu pinjaman habis, waktu bayar tiba, dikejar. Enggak bayar, berlipat. Sehingga dalam waktu 3-4 bulan dari 1.200.000 bisa menjadi 8 juta. Terus yang konyolnya semua nomor kontak orang itu yang ada di HP dia dihubungi, ditagih dengan cara yang kurang sopan. Anda keluarganya, Anda ikut menikmati, bayar. Kirain puluhan ratusan juta, emang berapa hutang? 1.200.000. Tapi sekarang jadi 8 juta. Jadi orang yang tidak tersangkut pun, yang enggak kenal enggak apa, kena getahnya. Ada di sini yang mengalami begitu? Saya mengalami. Bukan pinjamnya, bukan. Tapi di teleponnya. Dengan orang yang HP saya ada di kontak dia. Kenal juga enggak, ya. Awas ikhwan yang ada kontak saya di HP-nya. Jangan coba-coba pinjaman lain. Nanti yang dikejar-kejar. Jadi ketika ayat turun, Allah menyatakan siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan lipat gandakan. Allah fakir. Ayatnya benar apa salah? Ayatnya pasti benar, tidak ada ayat yang salah. Yang salah interpretasi orang kafir. Orang kafir dengan sudut-sudut pandang kekafirannya, dengan ada rasa sentimen akidah kepada kita, menyoroti satu ayat, ya pasti salah lah, pasti keliru. Beda sudut pandang, beda keyakinan. Sebagaimana kalau kita berbicara tentang keyakinan agama lain, pasti menurut sudut pandang atau kacamata akidah kita, pasti batil kan? Pasti batil. Tapi menurut mereka, interpretasi pemahaman kita keliru, sebodoh amat. Nah ini mah kita untuk melindungi akidah kaum muslimin jangan sampai termakan oleh pemahaman keliru. Seperti itulah. Oleh karena itulah maka ketika orang Yahudi memahami ayat, siapa yang beri pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah fakir, kita kaya. Terus orang Yahudi juga ketika memahami ayat menyatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Makna terbelenggu itu kikir. Allah itu kikir. Langsung oleh Allah itu dibantah. Bal yadahu mabsutatan. Sebenarnya bahkan kedua tangan Allah itu terbuka. Maknanya Allah itu maha dermawan. Jadi orang Yahudi menetapkan sifat bagi Allah dengan sifat yang tidak layak, yaitu fakir, miskin, butuh pinjaman dari makhluk. Demikian juga orang yang Yahudi menyatakan innallaha staraha yaumas sabt, Allah istirahat, tidak beraktivitas pada hari Sabtu. Makanya ketika Allah istirahat pada hari Sabtu, tidak sedang sibuk, yuk kita sembah. Mereka menyembah Allah hanya di hari Sabtu. Dan banyak lagi contoh ilhad dalam bentuk menetapkan sifat bagi Allah dengan sifat yang tidak Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. atau tidak ditetapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ilhad yang ketiga. Bentuk ilhad yang keempat adalah ta'tilul asma'il husna an ma'aniha wa juhdi haqa'iqiha kaqawil jahmiyah wa atba'ihim. Ilhad yang keempat adalah ta'til terhadap al-asma'ul husna. Ta'til itu menolak. Dan terhadap makna dari yang terkandung dalam asma'ul husna dan menentang hakikat dari nama-nama Allah. Contoh, keyakinan Jahmiyah dan para pengikutnya. Jahmiyah itu nisbat kepada orang namanya Jahm bin Sofwan. Pengikutnya pemikiran disebut Jahmiyah. Pengikutnya disebut Jahmiyin. Jahmiyah ini ciri khasnya ta'til. Ta'til itu menolak sifat-sifat Allah. Mereka menyatakan innaha alfadun mujarradah la tatadammanu sifatin wala ma'ani. Nama-nama Allah itu sekedar lafaz yang kosong dari makna, kosong dari hakikat, tidak mengandung sifat di dalamnya dan tidak mengandung makna. Karena kalau Allah punya sifat, maksud si Jahmiyah teh baik. Karena tujuan, niat, maksudnya ingin mensucikan Allah dari kekurangan. Salah satunya mensucikan Allah dari sifat mumatsalah bil makhluk. Mumatsalah itu penyerupaan dengan makhluk. Seluruh sifat yang dimiliki oleh makhluk mereka tolak sebagai sifat bagi Allah. Bayangkan, makhluk melihat apa tidak? Melihat. Allah enggak melihat, kata mereka. Kalau melihat sama dengan makhluk. Makhluk mendengar apa tidak? Mendengar. Kalau gitu Allah enggak mendengar, karena kalau Allah enggak mendengar berarti sama dengan makhluk. Adapun Allah itu namanya Sami'un Basir. Innallaha Sami'un Basir. Allah Maha Sami. Apa makna Sami? Mendengar. Basir apa? Melihat. Mereka bilang innahu Sami'un bilas sam'a wa basirun bilal basar. Dia namanya aja Sami, Maha mendengar, tapi tidak memiliki pendengaran. Dia namanya Basir, tapi tidak memiliki penglihatan. Bayangkan. Apakah niat ingin mensucikan Allah dari penyerupaan makhluk itu tercapai dengan hal itu? Enggak, justru sebaliknya. Menjerumuskan Allah dengan menyamakan dengan makhluk yang lebih hina. Ada makhluk yang tidak melihat dan tidak mendengar? Banyak. Manusia, ada manusia yang tidak melihat, tidak mendengar? Banyak, yang tuna netra, yang tuna rungu, dan itu dianggap kekurangan atau aib dari umumnya manusia. Kalau begitu Allah disamakan dengan hal itu. Kan gitu tuh. Niat baik keliru ketika mengaplikasikannya. Caranya yang salah. Akhirnya terjerumus ke dalam sesuatu yang lebih buruk dari tujuan mereka. Maka ini sebesar-besar ilhad kepada nama-nama Allah dan sifatnya, baik secara syar'i ataupun secara akal. Yang wajib bagi kita menghadapi nama dan sifat Allah yang Allah terangkanlah, menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah dengan nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri tanpa empat hal. Wajib kita tetapkan itu sebagai nama dan sifat bagi Allah tanpa empat hal. Apa empat hal ini? Pertama, tanpa mentahrif. Mentahrif itu merubah maknanya. Baik sifat fi'liyah ataupun sifat dzatiyah. Sifat fi'liyah itu sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Seperti Allah menciptakan, seperti Allah berkehendak, seperti Allah berbicara. Itu kan perbuatan. Tidak selalu dilakukan, tidak selalu Allah menciptakan, tidak selalu Allah berbicara, enggak. Allah berbicara bila Allah menghendaki berbicara. Allah menciptakan bila Allah menghendaki menciptakan. Itu sifat fi'liyah. Kalau sifat dzatiyah, sifat yang selamanya melekat pada dirinya tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Seperti melihat, seperti mendengar, seperti Allah punya tangan, Allah punya mata, dan seterusnya. Itu mah tidak berdasarkan kehendak Allah. Tetap saja selama-lama setiap detik melihat, mendengar. Nah, itu sifat Allah. Tidak boleh ditahrif. Ditahrif itu dirubah maknanya kepada makna lain. Seperti Allah punya tangan, dirubah menjadi, oh, tangan di sana maknanya kekuasaan. Seperti istiwa. Istiwa, oh, ditahrif. Istiwa di sana bukan berarti tegak, menetap, tapi berkuasa. Itu tahrif. Merubah makna dari makna yang sebenarnya. Tahrif itu adalah tabdil atau merubah makna, taghyirul makna, minal makna al-mubadir min ila maknan akhar la yadullu alaihi lafad. Merubah dari makna yang sebenarnya kepada makna lain yang tidak ditunjukkan oleh lafad tersebut. Seperti itu. Itu tahrif. Pertama, tidak mentahrif. Kedua, tidak menta'til. Ta'til ini efek dari tahrif. Kalau ada sifat Allah ditahrif, ditahrif itu dirubah maknanya, makna asalnya pasti ditolak, dita'til. Allah istiwa di atas ars. Oh, istiwa di sana maknanya berkuasa. Allah sendiri tidak istiwa di atas ars. Kan gitu. Makna istiwanya ditaktil, ditolak. Allah punya tangan. Yadullahi fauqa aidim. Tangan Allah di atas tangan. Oh, tangan di sana kekuasaan. Adapun Allah sendiri tidak punya tangan, buntung. Sifat tangan bagi Allah ditolak. Taktil namanya, ya. Begitu juga dengan sifat-sifat lainnya. Ketiga, tanpa mentakyif. Takyif itu mendeskripsikan sifat Allah atau menerangkan sifat Allah dengan keterangan atau penjelasan tertentu yang spesifik, baik jelas ataupun samar. Contoh, Allah itu maha melihat. Oh, cara melihatnya Allah itu begini, ya. Terus diterangkan. Nah, itu takyif. Padahal dia enggak tahu hakikat dan cara Allah melihat. Jangankan cara melihat Allah, cara melihat semut kita bisa menerangkan apa tidak? Semut punya mata enggak? Punya enggak? Gak tahu saya. Dia bisa melihat gak? Bagaimana dia bisa tahu letak gula yang tercecer? Di mana ada gula, gak berapa lama, semut berdatangan. Ya, kita gak bisa menerangkannya. Atau binatang lain. Itu baru binatang. Apalagi Allah. Maka tidak boleh sifat Allah ditakyif. Ditakyif itu dijelaskan dengan penjelasan tertentu, baik jelas ataupun samar. Seperti umpama Allah punya tangan. Gimana tangan Allah? Ukurannya sekian, bahannya dari anu, lebarnya sekian, fungsinya sekian. Itu jelas, gamblang. Itu takyif, tidak boleh. Karena enggak ada keterangan tentang tangan Allah. Atau tidak jelas, oh tangan Allah itu panjangnya 5 kali dari lebarnya. Tetap itu deskripsi, walaupun tidak jelas. Itu takif. Termasuk mempertanyakan bagaimana sih tangan Allah, bagaimana sih cara melihat Allah, bagaimana sih caranya istiwa Allah di atas aras. Mempertanyakan dengan pertanyaan kaif itu takif. Karena pertanyaan itu meminta deskripsi yang jelas. Tidak boleh takif. Kenapa tidak boleh? Karena takif adalah sotoi tentang Allah. Karena takif adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kita enggak punya informasi tentang hakikat dan kaifiat dari sifat-sifat Allah. Kita tidak tahu. Allah mendengar, ya wajib kita yakin Allah mendengar. Bagaimana mendengarnya? Tidak tahu. Allah istiwa di atas arasy, iya istiwa. Allah menyatakan dalam Al-Quran. Bagaimana istiwanya? Enggak tahu. Makanya Imam Malik menyatakan al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhulun wal-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun. Kata Imam Malik ketika ditanya bagaimana Allah istiwa di atas arsy, kata beliau, istiwa itu maknanya maklum. Maklum itu diketahui, istiwa itu tegak menetap. Tapi bagaimana caranya, wal kaifu, bagaimana caranya, majhul, sesuatu yang majhul. Kita tidak tahu. Karena yang jelas cara istiwanya Allah berbeda dengan cara istiwanya seluruh makhluk. Makhluk dengan makhluk aja berbeda. Cara melihatnya Allah berbeda dengan cara melihatnya seluruh makhluk. Cara mendengarnya Allah berbeda dengan cara mendengarnya seluruh makhluk. Begitulah memahami sifat Allah. Wajib kita yakini Allah mendengar, tapi bagaimana caranya dan hakikatnya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai dan tidak ada yang tahu. Bagaimana istiwanya Allah di atas aras? Wajib, ya Allah istiwa di atas aras. Wal kaifu majhulun. Tapi caranya majhul, tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib. Iman bahwa Allah istiwa di atas aras wajib. Karena Allah menyatakan itu dalam Al-Quran. Jangan sampai Allah istiwa di atas aras. Kita katakan, enggak, istiwa di sana teh berkuasa. Allahnya sendiri tidak istiwa. Kalau hanya berkuasa, maknanya istaula itu mengisyaratkan kekurangan pada diri Allah. Karena apa? Makna istaula adalah berkuasa setelah dia merebut dari pihak lain. Sebelumnya dia tidak berkuasa, lalu direbut, dikalahkan, lalu dia berkuasa. Itu istaula. Istaulal Amerika alal Irak. Amerika menguasai Irak. Itu sebelumnya dan setelahnya? Enggak, setelah dia intervensi, nyerang. Kalah Irak baru dikuasai. Sebelum itu mah enggak berkuasa. Jadi baru berkuasa. Jadi kalau istiwa makna istaula, oh berarti dulu Allah tidak berkuasa di atas arsy. Itu makna pertama. Kedua, kalau memang makna istiwa adalah istaula, kenapa hanya pada arsy? Kenapa tidak dikatakan Allah istiwa di atas seluruh makhluk? Karena seluruh makhluk dikuasai oleh Allah, kenapa hanya arsy? Jadi tidak menyeluruh maknanya kalau begitu, ya, dan banyak lagi. Jadi setiap takwil pasti mengandung kelemahan yang bisa dibongkar kelemahan tersebut. Jadi tidak boleh takif. Keempat, terakhir, tidak boleh tamsil. Tamsil itu menyerupakan, menganggap sama, menganggap seperti makhluk. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Jadi inilah keyakinan kita tentang asma dan sifat Allah. menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah seperti yang Allah tetapkan sebagai nama dan sifat bagi dirinya tanpa empat hal. Pertama, tanpa tahrif, merubah makna. Biarkan maknanya sesuai dengan makna hakiki. Mendengar ya mendengar, melihat ya melihat. Tidak ditahrif, tidak dirubah. Tangan ya tangan, mata ya mata, turun ya turun. Kedua, tanpa mentaktil, tidak menolak, tidak mengingkari. Mengingkarinya berarti mengingkari sifat yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi dirinya. Ketiganya, tanpa mentakif, tidak mendeskripsikan, menjelaskan, menerangkan dengan penjelasan tertentu. Karena itu adalah sifat sotoi kepada Allah, sok tahu tentang Allah. Dan keempat, tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Allah turun ke langit dunia, tapi turunnya tidak seperti turunnya makhluk. Bagaimana turunnya Allah? Nah, itu takif namanya. Wallahu alam. Allah mah yang jelas tidak sama dengan makhluknya. Allah istiwa di atas aras. Jangan difahami, oh kalau begitu Allah membutuhkan aras. Dari mana pemahaman itu didapat? Kalau Allah istiwa di atas aras kok menjadi butuh aras? Enggak. Lampu itu tegak di atas meja. Apakah berarti lampu itu membutuhkan meja? Lampunya digantung pakai tiang ke atas. Enggak nyentuh meja. Ada kan gitu? Ada. Kalau enggak ada, di rumah saya ada. Lampu saya digantung di atas, dan di bawahnya ada meja. Dan gantungan itu tegak. Kita katakan lampu itu istiwa di atas meja. Istiwanya lampu dengan istiwanya Allah beda atau tentu saja tidak sama. Apakah lampu itu membutuhkan meja? Tapi tidak selalu bahwa yang di bawah lebih besar daripada yang di atas. Ya, lampu itu tegak di atas lilin. Nah, boleh. Lilin apakah lebih besar? Enggak, lebih kecil. Lilinnya di bawah, lampunya di atas. Lampunya digantung ke atas. Nah, kayak tiang ini kan tegaknya. Ini bukan tiang lampu, tiang apa ini? Kipas. Ini apa ini? Kamera ya? Oh, proyektor. Proyektor ini tegak di atas ikhwan. Apakah proyektor ini butuh ikhwan itu? Enggak sama sekali. Ikhwan kemana lagi, tetap aja didinya. Jadi, tetapkan nama dan sifat bagi Allah seperti yang Allah tetapkan, tapi tidak, pertama mentahrif, tidak mentaktil, tidak mentakif, dan tidak mentamsil. Ya. Wajib bagi kita memuliakan nama-nama Allah dalam bentuk menjauhkan diri kita dari keempat sikap taktil yang tadi disebutkan. Allah berfirman, "Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi." Tinggalkan oleh kamu orang-orang yang ilhad terhadap nama-nama. Jangan diikuti. Sebuah hadis dari Abu Syuraih radhiyallahu an. Dia diberi kunyah dengan sebutan Abul Hakam. Kunyahnya Abul Hakam. Berkata Nabi SAW, "Innallaha huwal hakam wa ilaihil hukmu. Falimatukanna abal hakam." Sesungguhnya Allah lah yang al-hakam, kepada dialah kembalinya seluruh hukum. Kenapa kamu diberi kunyah dengan Abul Hakam? Berkata Abu Syuraih, "Inna qawmi idakhtalafu fi syai'in atauni fahakamtu bainahum faradhiya kilal fariqain." sesungguhnya kaumku. Bila mereka berselisih tentang satu perkara, mereka datang kepadaku, lalu aku tetapkan hukum di kalangan mereka, dan kedua belah pihak ridho terhadap hukum yang aku tetapkan. Ini pemimpin, adil. Ada perselisihan, datang ke dia, dibereskan. Sudah, semuanya ridho. Maka dia disebut dengan sebutan Abul Hakam. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma ahsanu hadza?" Oh, betapa bagusnya itu. Bagus itu. "Famalaka minal walad?" Apa kamu punya anak laki-laki enggak? Dijawab li Syuraih wa Muslim wa Abdullah, "Ya, aku punya tiga anak laki-laki. Pertama Syuraih, kedua Muslim, ketiga Abdullah." Bagus-bagus ya namanya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman akbarum?" Siapa yang terbesar di antara anak lelakimu? Dia menjawab Syuraih. Lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa anta Abu Syuraih?" Kalau begitu kunyahmu Abu Syuraih. Jangan lagi Abul Hakam, tapi Abu Syuraih. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih dan juga imam ahli hadis yang lain. Ini yang pertama. Dalam hadis ini Nabi SAW mengganti kunyah Abul Hakam menjadi Abu Syuraih dalam rangka memuliakan nama-nama Allah Azza wa Jalla, karena Allah lah Al-Hakam secara mutlak. Allah berfirman, "Wallahu yahkumu la yu'lamu aqibal hukmi." Allah lah yang menetapkan hukum. Dan tidak ada yang boleh menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Ar-Ra'd ayat yang ke-41. Dialah Allah hukum di dunia dan akhirat. Di dunia Allah menetapkan hukum di kalangan makhluknya melalui wahyu yang Allah turunkan kepada para nabinya. Dan di akhirat Allah menghukumi seluruh manusia dengan ilmunya tentang perkara yang mereka ikhtilafkan secara adil. Allah lah hakam secara mutlak. Di dalam hadis itu terkandung beberapa faedah. Pertama, hadis itu menjadi dalil tentang terlarangnya memberi nama bagi makhluk dengan nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, atau terlarangnya memberi nama dengan nama yang mengisyaratkan tidak mengagungkan nama Allah dengan nama itu. Seperti Abul Hakam tadi, walaupun hanya kunyah, maka tidak boleh. Ada nama-nama Allah yang khusus bagi Allah, enggak boleh diberikan kepada makhluk. Seperti Rahman. Kan ada orang namanya Rahmannya. Kasih tambahan Abdurrahman. Karena makna Rahman adalah Zurrahmatil Wasiah. Pemilik rahmat yang sangat luas. Dan itu khusus bagi Allah. Ya. Seperti contohnya lagi Al-Mutakabbir. Itu khusus bagi Allah. Jangan diberikan nama kepada anak kita. Ini anak saya namanya Mutakabbir. Sombong dong. Allah ya layak sombong. Ada sebagian nama Allah yang boleh diberikan kepada makhluk atau sifat Allah. Karena Allah juga memberikan sifat itu kepada makhluk. Seperti Aziz, seperti Ra'uf, seperti Rahim. Allah mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sifat itu. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan diri kalian. Rasul ini aziz. Mana aziz di sana? Lafadznya aziz. Azizun alaihi ma'anitum. Sungguh berat bagi dia penderitaan yang kalian alami. Umatnya menderita, Nabi lebih menderita melihat penderitaan umatnya. Harisun alaikum. Nabi ini seorang haris. Haris itu artinya sangat bersungguh-sungguh memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina ra'ufurim, dan kepada sama mu'min dia ra'uf, dia rahim. Aziz, ra'uf, rahim, sifat Allah. Tapi Allah membolehkan memakai sifat ini kepada makhluknya. Tapi laisa kamitslihi syai'un. Termasuk sami' dan basir. Innallaha sami'un basir. Innallaha kana sami'an basira. Allah itu sami'an basira. Dan ketika Allah menerangkan manusia, Allah menyatakan waja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia sami'an basira. Allah sami'an basira, manusia sami'an basira. Tapi mendengarnya Allah, melihatnya Allah, sama enggak dengan makhluk? Laisa kamitslihi syai'un. Rahim, manusia rahim, manusia ra'uf, manusia aziz. Sama enggak dengan aziz, ra'uf, dan rahimnya Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Jadi ada nama-nama Allah yang boleh diberikan kepada makhluk, ada juga yang tidak boleh diberikan kepada makhluk. Seperti hakam, tidak boleh. Ilah. Nih, ada anak saya sebut namanya Ilah. Enggak boleh. Di antara ini pernah kita bahas, cara memuliakan nama-nama Allah, tidak boleh seseorang berkata kepada hamba sahayanya abdi wa amati, hambaku. Abdi hamba laki-laki, amati hamba perempuan, dia adalah hambaku dan aku robnya. Tidak boleh. Ini amatku dan aku adalah rob bagi dia. Tidak boleh, karena ada penyerupaan dengan siapa? Dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga diterangkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqul ahadukum at'im rabbak wadhi rabbak wasqi rabbak. Janganlah salah seorang di antara kalian berkata, berikan minum kepada Rabbmu, berikan cahaya kepada Rabbmu, ini lampu, berikan kepada Rabbmu, dan berikan minuman ini kepada Rabbmu. Makna Rabb di sana Tuhan bagi hamba sahaya. Tidak boleh. Tapi katakanlah Sayyidi dan Maulaya, Sayyidku dan Maulaku. Jangan dikatakan Rabbku. Walaupun makna Rabb salah satunya adalah Tuhan, salah satunya adalah majikan, tapi jangan katakan, katakanlah Sayyidku atau Maulaku. Juga jangan salah seorang di antara kalian berkata ini hambaku, abdi dan amati, abdi laki-laki, amati perempuan. Tapi katakanlah hadza fataya wa hadhihi fatati wa gulami. Ini adalah fatatku, ini fatatahku. Ini adalah hamba saya laki-laki dan wanita milikku. Hamba saya wanita milikku. Kenapa? Karena abdi dan amati ini mengisyaratkan hubungan Rabb dengan hambanya seperti Allah dengan makhluknya. Maka tidak boleh mengatakan hal yang mengandung makna penyerupaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah dua di antara bentuk ihtiram kepada Allah Azza wa Jalla, kepada namanya, yaitu pertama, tidak memberi kunyah kepada seseorang yang memakai nama Allah yang dikhususkan bagi Allah, atau yang keduanya tidak mengatakan hambaku kepada hamba sahayanya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti bentuk-bentuk ihtiram kepada nama-nama Allah masih banyak. Kita akan lanjutkan penjelasan tentang hal ini di Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini, dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Kepada Fawas di Cileungsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih jazakallahu khairan untuk Al-Ustadz yang telah menyampaikan materi bahasan yang penuh manfaat di sore hari ini. Di Hotel Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang disampaikan oleh Ustaz di sore hari ini. Silakan di kesempatan pertama dari penelpon terlebih dahulu 0218236543. Silakan. Ya, kami coba sapa kembali. Baik, masih terputus. 0218236543 bagi Anda yang akan bertanya di kesempatan sore hari ini, silahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, dengan siapa, dari mana? Dengan Ubaid. Silakan disampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Ustaz. Ustaz Afwan, di luar tema. Ya, terkait apa Ibu? Silakan disampaikan itu, saja dulu. Mau nanyain, kan anakku namanya salah atau betul ya? Siapa Bu namanya? Itu Sadid Hajid. Sadid? Tetapi kalau di surat Ibrahim, Sadid itu kan kelas gimana? Menurut Ustaz, minta tolong Afwan. Namanya Sadid ya? Sadid Hajid lebih marah. Sadid Hadid gitu ya. Baik. Baik Ibu, terima ya, kasih. Syukur Anda jazakumullah. Wah iya, terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Ya Ibu, namanya Sadid Hadid. Sadid artinya yang kuat. Hadid artinya besi. Boleh enggak? Tidak ada larangan. Karena syadid bukan nama atau sifat Allah. Salah satu sifat bagi azab Allah, ya. Innallaha syadidul iqab, ya. Kalau namanya syadidul iqab ya jangan. Tapi kalau hanya syadid boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah berkata, "Laisa syadidu bisur'ah." Orang yang syadid itu yang kuat. Bukanlah orang yang kuat dalam hal gulat. Wa innamas syadidu, hanyalah orang yang syadid itu adalah orang yang menahan dirinya ketika marah. Orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia emosi. Itu syadid. Dan boleh. Syadid maknanya adalah yang kuat, sesuatu yang kuat. Baik sesuatu itu benda mati seperti besi, al-hadidu syadidun, besi itu kuat. Ataupun makhluk hidup termasuk orang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yang syadid itu, orang yang kuat itu, orang yang jagoan itu, bukan orang yang kuat dalam hal gulat, tapi orang yang mampu menahan dirinya dari hawa nafsu. Tidak ada larangan Bu memberi nama dengan nama syadid. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawas. Jawaban dan nasihat Al-Ustaz, demikian Ibu yang bertanya tadi. Silakan di kesempatan kedua kami coba sapa kembali di 0218236543. Silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu sudah masuk. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa Bapak? Dari mana? Ya, dengan Ahmad di Tangerang. Pak Ahmad, silakan pertanyaannya. Mau tanya, saudara-saudara saya kan ada namanya Abdurrahman. yeah. atau Abdul Hakim. Yeah. Nah ini kan kalau secara nama keseluruhan masih boleh karena pakai Abdul kan. Yeah. Tapi dipanggil sehari-harinya Rahman gitu. Yeah. Atau Hakim. Nah yeah. ini gimana nih Ustaz? Yeah. Atau gimana solusinya? Baik. Terima kasih Bapak. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Ya, barakallahu fik. Ada orang namanya Abdurrahman lalu dipanggilnya Rahman saja. Namanya Abdul Hakim dipanggil Hakim saja. Pertama, sudah dijelaskan Rahman itu nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh ditujukan kepada makhluk. Tidak ada makhluk yang Rahman. Kalau Rahim boleh. Karena Nabi pun oleh Allah disebut Raufur Rahim. Tapi Rahman tidak, ya. Karena makna dari Rahman lah Dzur Rahmatil Wasiah, pemilik rahmat yang sangat luas. Dan itu hanya khusus bagi Allah. Kalau ada orang namanya Abdurrahman, jangan dipanggil Rahman saja. Panggil Abdun saja, ya. Atau lengkap ya Abdurrahman. Boleh. Kalau Abdurrahman saja, ya. Berbeda dengan Abdul Hakim lalu dipanggil Hakim. Abdul Hakim maknanya hamba Allah. Al-Hakim di sana salah satu di antara nama bagi Allah Azza wa Jalla. Tapi nama Hakim ini boleh diberikan kepada makhluk. Berdasarkan hal itu, kalau umpamanya ada orang namanya Hakim saja atau Abdul Hakim lalu dipanggil Hakim, tidak terlarang. Sama dengan Rahim, sama dengan Rauf, sama dengan Aziz, itu sifat dan nama Allah yang boleh diberikan kepada makhluk. Dan ada para ulama zaman dahulu yang diberi sebutan-sebutan seperti itu, Hakim ataupun Aziz ataupun Rauf ataupun Rahim ataupun termasuk Malik, seperti itu diboleh. Bahkan ada ulama namanya Imam Malik, Malik bin Anas, Malik bin Dinar dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan penjelasan Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ya, ada pendengar kita di Tasik yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan saya ujian berupa sakit ingatan. Sakit seperti ini apakah ada kaitannya dengan masuknya jin ataupun setan? Tetapi jika diruqyah masih juga belum bisa disembuhkan Ustaz, dan akhirnya kembali ke medis dan psikiater. Yang jadi pertanyaan Ustaz, mengapa ruqyah tidak berarti dalam pengobatan yang saya jalani? Bagaimana nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz? Jazakallah khairan. Dari Al-Ustaz, jazakallah khairan. Ya, barakallahu fiik. Penanya pendengar di Tasik. Beliau kena penyakit sakit ingatan. Maksudnya suka lupa gitu, sering lupa, atau kasarnya ya afwan gila, atau yang mana ya, tapi nggak masalah. Semoga Allah menyembuhkannya. Allahumma rabban nasi ishfi, anta syafi la shifa illa shifauk. Syifaan la yughadiru saqama. Semoga Allah menyembuhkannya ya. Nah, pertama boleh dan dianjurkan berobat. Tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kamu karena setiap penyakit itu ada obatnya. Diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berobat. Lakukan dua jenis pengobatan. Pertama, pengobatan cara hissi. Hissi itu yang ilmiah. Hissi itu yang logis, yang rasional, yang ada hubungan sebab akibat antara penyakit dengan terapi pengobatan tersebut. Berangkatlah, pergilah ke dokter. Diperiksa ada kelainan syaraf atau tidak dan seterusnya, ya. Atau mungkin dengan doa, termasuk di antara meruqyahnya, boleh meruqyahnya atau berdoa, baik dia yang berdoa langsung ataupun orang lain yang mendoakannya. Tidak ada hubungan rasional, logis, ilmiah antara doa dengan penyakit yang diderita oleh si pasien, enggak ada. Apakah doa itu mengandung apa, mengeluarkan zat-zat tertentu dari mulutnya lalu meresap ke tubuh si pasien lalu menyembuhkan? Kan enggak ada penjelasan ilmiah seperti itu. Tapi ini yang Allah syariatkan, berdoa, karena Allah yang memberi penyakit, Allah juga yang bisa mencabut penyakit itu dari diri orang itu, dan bisa diminta dengan doa. Kekuasaan Allah itu tak terbatas, ya. Boleh dengan doa, boleh dengan cara meruqyah. Adapun kalau doa atau meruqyah seperti tidak ada hasilnya, jangan berputus asa. Sama dengan cara pengobatan yang logis, yang ilmiah, seringkali tidak ada hasilnya. Tapi minimal kita sudah berusaha. Usaha dan doanya sudah bernilai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Kalau ruqyah tidak ada hasilnya, coba cari orang yang mumpuni dalam hal meruqyah. Orang itu berilmu, orang itu imannya bagus, tinggi, kuat, orang soleh. Orang itu juga kenapa berilmu? Untuk memberi efek ampuh dalam ruqyahnya, dilihat dari penghayatan. Karena dia berilmu, dia tahu cara meruqyah yang syar'i, yang ampuh. Harus ikhlas, tidak tawar-menawar, saya ruqyah ya, cepek, atau sejuta satu menit, saya akan 10 menit nih, jadi 10 juta. Dijamin itu mah gak akan mampu, gak akan mempan, ya. Karena tidak ikhlas. Ikhlas ada penghayatan, ada tawakal yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Ampuh tidaknya ruqyah tergantung orang yang meruqyah plus keyakinan orang yang diruqyah. Kalau orang yang diruqyah enggak yakin, lah enggak ada manfaatnya ruqyah, enggak mempan, enggak akan mempan. Sama dengan pasien gak percaya ke dokternya, gak percaya ke obat. Nah ini percuma obat, ini cuma buang-buang uang, cuma meracuni tubuh. Walaupun dia makan nanti gak akan ada efek loh. Ya, termasuk ruqyah juga. Si orang yang diruqyah harus yakin. Orang yang meruqyahnya juga harus yakin. Tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang tidak mempannya ruqyah karena orang yang meruqyahnya dan juga orang yang diruqyahnya. Coba cari lagi, ya. Ini cara pertama, cara syar'i yang pertama, yaitu dengan apa? Dengan berdoa dan ruqyah. Cara syar'i kedua, coba banyak-banyak tobat, banyak istighfar, banyak infak, banyak sedekah. Ada enggak efek dari istighfar, dari tobat, dari sedekah? Ada. Nas syariat menyatakan demikian, pengalaman menyatakan demikian. Walaupun tidak ilmiah, walaupun tidak ada penjelasan logis. Logis maksudnya murni akal. Adapun logika syariat jelas ada. Allah yang memberi penyakit, Allah juga yang mencabut penyakit itu. Salah satu penyebab Allah memberi penyakit sebagai hukuman atas dosa dia. Dan ketika dia bertobat, banyak istighfar, banyak infak dan sedekah, kemudian terampuni dosanya, murka Allah tercabut, dicabut juga. Itu penyakit dari dirinya. Inna sedekah tudfi'u ghadabar rahman. Sedekah itu bisa memadamkan api kemarahan Allah yang Maha Rahman. Jadi logika syar'inya jelas ada, walaupun logika murni akal manusia mungkin tidak ada. Ya. Nah, lakukan semuanya itu, insyaallah Allah akan memberikan kesembuhan dengan segera kepada si penanya, ya. Cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.